Sayang, aku mau duet sama kamu, boleh gak? Oh iya, oke. Okay. Aku pengen ngasih buat masyarakat Rembang, sing romantis yo. Sakit rindu, monggo-monggo. Obai di Arjuna, KDI. Romantis ya bro, awas. Ini bacot, opo pilih urung. Ya urung, suwite endi Mas? Matur suwun. Cocok napa mboten Mas? Cocok ya? Mboten lho. Enggak lho. Ana sing gak nuku. Nggih. Dik brem durasi. Angel, monggo dilanjut. Monggo.